Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwa wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah, malam ini merupakan jadwal dari pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Miqdad Ba Majbur hafizahullahu ta'ala. Namun karena beliau berhalangan, kurang sehat, fa syafahullahu syifaan kamilan ajilan la yughadiru saqaman, maka malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan tanya jawab yang dijawab disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, di mana beliau menjawab pertanyaan keenam yang telah kita baca sebagiannya, jawaban penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, dan telah terjawab beberapa permasalahan, di antaranya apa? Mubarak. Apa di antara permasalahan yang telah terjawab, yang telah kita pelajari jawabannya? Adab berjalan ke masjid. Nah, permasalahan kedua, fadlan, permasalahan berikutnya yang telah kita pelajari jawabannya apa? Pertama, adab berjalan ke masjid. Yang kedua, Abu Mujahid. jawaban dari pertanyaan terakhir yang telah kita baca. Pertanyaan ke-6. Berjalan ke masjid, khalas. Ada ketika ada orang yang sedang sholat. Naam. Taib. Kita lanjutkan. Beliau telah menjelaskan permasalahan melewati orang yang sedang sholat. Kewajiban bagi yang sholat untuk mengambil sutroh, dan kewajiban bagi yang lewat untuk tidak lewat di depan mereka yang sedang sholat. 6. Kita lanjutkan jawaban beliau. Qala hafizahullahu ta'ala, thumma ma dhakarahu al-akh min al-khilafi 'ala al-akli, ana astab'id hadha min al-shabab al-salafi. Kemudian apa yang disebutkan oleh al-akh penanya, saudara penanya, berupa perseteruan, perselisihan terhadap makanan, ketika makan, berselisih ketika makan, berantem ketika makan. Ana astab'id hadza minasyababis salafi. Saya merasa enggak mungkin terjadi dari seorang pemuda salafi. Pemuda salafi, saya enggak mengira seperti itu kondisinya. An astab'id wa akhsha ay yakuna an-naqla ay yakuna an-naqlu ghayra sahih. Saya menganggap jauh perkara tersebut, sepertinya enggak terjadi seperti itu, dan saya khawatir yang menukilkan ini atau penukilan ini enggak betul. Saking beliau merasa itu hal yang sangat jauh dari seorang salafi, sampai-sampai beliau mengatakan, ini saya khawatir penukilannya enggak betul, saya khawatir pertanyaannya tidak tepat. Qala li'anna salafiyya insyaallah min ashrafin nas. Karena salafi itu insyaallah termasuk orang yang paling mulia. Termasuk orang yang paling mulia, punya kehormatan. Wa min afdalihim akhlaqan, dan termasuk orang yang paling utama akhlaknya. Ini salafi. Wa ahattun nas la yuharib 'alal akl. Orang yang paling rendahan saja, kata beliau, orang yang paling rendah kedudukannya, atau mungkin orang yang tidak menggeluti sunnah mungkin, mereka tidak berperang, berantem gara-gara makanan. Orang paling anu saja, mereka enggak berantem gara-gara makanan. Fakaifa bisalafi, maka apalagi salafi. Cuman gara-gara makanan berantem, gara-gara rebutan, gara-gara makanan ini begitu, saya kurang sedikit, saya berantem. Maka yang seperti ini bukan perangainya seorang salafi. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita, ketika beliau menganggap itu hal yang jauh dari seorang salafi, akhlak seperti itu. Dan beliau mengatakan seorang salafi itu termasuk manusia yang paling mulia, orang paling mulia, orang paling bagus akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasannya berselisih, ribut, berantem gara-gara soal makanan itu bukanlah keadaannya salafi, bukan akhlak salafiyah. Nanti kita akan pelajari beberapa adab ketika makan. Qala wa min adabit ta'am. Ini perlu diperhatikan bagi kita semua santri yang tinggal di pondok ataukah santri yang bukan tinggal di pondok. Siapa itu? Ya, kita semua ini santri, talibul ilm, atau bahkan bisa disebut tuwailib, baru pemula belajar ilmu. Wa min adabit ta'am an tusammiya Allah wa an ta'kula bi yaminik wa an ta'kula mimma yalik. Di antara adab makan adalah engkau membaca bismillah. Termasuk adab makan membaca bismillah dengan menyebut segala nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca bismillah maka dia akan mendapatkan, sedang meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan sedang ngalap berkah dengan nama-nama Allah tersebut. Yang diantara hikmah membaca bismillah adalah agar syaitan tidak makan bersama kita, dan agar makanan tersebut diberkahi. Dan itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan itu sebab keberkahan. Yang kedua, engkau makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Jika seorang di antara kalian makan, maka gunakan tangan kanannya. Jangan menggunakan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalih wa yashrabu bisimalih. Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Namun sekarang ini minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri merupakan trending. Merupakan suatu yang wah gaul katanya. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Apalagi kalau makan gorengan. Gorengannya tangan kanan, lomboknya tangan kiri. Kanan kiri aktif semua tangannya. Di mana-mana sekarang kita banyak jumpai. Lagi nyupir, tangan kiri minum, makan, nyemil. Nah, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta kula mimma yalik, dan engkau makan dengan apa yang terdekat denganmu, makan dari apa yang terdekat dengan dirimu. Nah, jangan kesana kemari tangannya ketika makan, terlebih ketika makan berjamaah, makan bersama-sama dengan yang lainnya, dengan ashab, dengan ikhwan. Nah, makan sendirian saja, di antara sunnahnya makan dari pinggirnya, enggak tangannya langsung ke tengah, ambil nanti pinggirnya, ambil nanti kirinya. Sunnah makan dari pinggir dulu, baru kemudian ke tengah. Maka usahakan ambil yang terdekat, kecuali kalau lauknya bermacam-macam. Ada nasi, ada tempe, ada tahu, ada terong, ada sambel, ya. Yeah. Sambelnya di situ, terongnya di mana, nasinya di mana. Membutuhkan kita untuk menjangkau lebih jauh. Gak masalah, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Jika jenisnya bermacam, tapi kalau satu macam, sama-sama korma, sama-sama nasi, sama-sama udang misalkan, jangan ngambil yang di sana, ambil yang paling dekat dari kita. Kalau terpaksa kita harus mengambil lauk yang bermacam-macam, maka tidak masalah selama tidak mengganggu yang lainnya. Qala la tata'adda ilal makani alladhi ya'kulu minhu jalisuk. Jangan engkau berbuat berlebihan, melebihi tempat di mana itu tempat makan temanmu. Ya, jangan melebihi. Qala tiflun jalasa ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam au ibni abi salamah atau ibnu abi salamah rabibuhu ibnu ummi salamah. Nah, sebagaimana terjadi pada anak kecil yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan itu anak laki-lakinya Abu Salamah, rabibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Salamah nikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abu Salamah, maka anak bawaannya Ummu Salamah dari suami sebelumnya disebut Rabib. Rabibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, anak tiri. Naam. Anak tiri bawaan dari suami sebelumnya. Nah, ini disebut dengan Rabib. Siapa namanya di sini anaknya Abu Salamah? Masmuhu, siapa namanya? Siapa? Umar bin Abi Salamah. Nah, Umar ibn Abi Salamah. Naam. Kana ya'kulu wa huwa tiflun. Dia sempat makan waktu masih kecil. Fakanat yaduhu tatishu fis sahfah. Tangannya kemudian tatish. Tatish artinya kemana-mana. Naam, ke mana-mana, enggak karuan. Namanya tatish. Kesana kemari tangannya. Nah, sebagaimana orang yang suka marah disebut dengan Abu Tos. Abu Tos, marahan. Abu Tois, orang yang suka marah. Tois artinya gak karuan dia sudah. Marah, ngamuk-ngamuk. Abu Tois. Fis-sahfah, tangannya kesana kemari di wadah makanan tadi, di nampan. Huna waha, huna waha, huna, kesana kemari, kata beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengisahkan ini adalah Umar sendiri, Umar bin Abi Salamah. Naam. Nyampaikan ke kita sebagai pelajaran. Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Umar bin Abi Salamah seperti itu, beliau mengajari, wahai gulam, wahai anak muda, wahai anak, sammillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makan menggunakan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah engkau dari apa yang terdekat dengan dirimu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga adab yang kita dapati. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang terdekat. Hadza sami'a marratan wahidah wa huwa tiflun. Sekali dengar ketika waktu kecil, Umar bin Abi Salamah. Fama zalat tilka tu'matuhu ila an laqiyallah. Dan seperti itulah cara makan Umar bin Abi Salamah, ya, semenjak diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berjumpa dengan Allah wafat. Dengarnya kecil, dipakai terus sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, ini pentingnya mendidik anak yang masih kecil. Dan jangan dianggap anak kecil itu tidak usah diberitahu, tidak usah diingatkan. Hadza ghalat. Ini perkara yang salah. Ingatkan kepada mereka cara yang mereka tahu, cara yang mereka pahami. Nah, di antaranya apa? Ya kita sebagai yang dewasa, sebagai orang di sekitarnya, mencontohkan kepada dia cara-cara tersebut. Kita makan menggunakan tangan kanan, kita membaca bismillah ketika makan, kita mengajarkan kepada dia untuk makan dari yang terdekat, mengajarkan kepada anak-anak kita. Ketika lupa, diingatkan, nak, jangan lupa baca bismillah. Dan seterusnya. Nanti insya Allah akan menjadi kebiasaan dia insya Allah sampai seterusnya. Dan pahalanya pun akan terus mengalir kepada yang mengajarkan sunnah tersebut. Qala ma nasiya hadha at-tawjih an-nabawi. Fa antum rubbama marrat 'alaykum adabul akli marrat wa ma wa marrat. Fayakfi al-mu'min an yamurra 'alayhi hadha al-adab marratan wahidah tula hayatih. Beliau radhiyallahu anhu tidak lupa dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka antum, kata beliau, ketika mungkin melewati, lewat kepada kalian pembahasan adab-adab makan berkali-kali, sekian kali, berulang-ulang, maka seharusnya bagi seorang mukmin itu ketika melewati bagi dia adab tersebut cukup sekali sebenarnya. Cukup sekali lewat, kemudian dia pakai sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Artinya apa? Ketika kita melewati sebuah permasalahan, sebuah adab, sebuah pelajaran, kita terus berusaha mengingatnya. Tidak kemudian bergampang-gampangan sehingga lupa, lupa, dan terus beberapa kali lupa. Sekali diingatkan, baca bismillah. Nanti ketemu makanan berikutnya, belum baca bismillah lagi, diingatkan lagi. Berikutnya, diingatkan lagi. Jangan seperti itu kondisi seorang mukmin. Berusaha mengingat, berusaha dipakai sepanjang hidupnya seharusnya. Jangan sampai dia mendapatkan nasihat lagi hal yang sama, nasihat lagi hal yang sama. Seharusnya menjadi orang yang muntabih, yang apa namanya, perhatian, punya perhatian. Dia berusaha pakai ilmunya. Jangan sampai terus dalam kelalaian dia. Ya mungkin bahasanya bukan lupa, lalai. Ghaflah. Qala wa min adabil akli idza kana hunaka tamrun aw 'inabun alla ta'khudha habbatain. Di antara makan, adab makan juga adalah jika di sana terdapat korma atau anggur atau yang sejenisnya, engkau tidak mengambilnya langsung dua butir. Nah, namanya apa ini ketika makan langsung dua butir? Nah, dalam bahasa yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa namanya ini? Pembahasan di musala bawah. Apa namanya? Qiron namanya. Namanya qiron. Dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dari sahabat Jabalah bin Suhaim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, asabana 'amu sanatin. Kami tertimpa 'am sanah. 'Am sanah, kata para ulama, tahun paceklik, tahun kelaparan ketika itu. Ma'a ibni Zubair, bersama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Faruziqna tamran. Kemudian kami ini mendapatkan rezeki kurma. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul. Ketika kami mendapat rezeki tamar tadi, kurma, lewatlah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kami sedang makan ketika itu. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, la tuqarinu, kalian jangan berbuat qiran. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan qiran tadi, makan habbatain habbatain langsung, dua buah, dua butir, dua butir. Nah, takut kehabisan ngambil dua butir, satunya dimakan, satunya disimpan. Yang sebenarnya itu dalam halaqah tadi, dalam majelis tadi, yang lainnya ngambil satu-satu, enggak ada yang ngambil dua-dua. Kemudian dia ngambil dua-dua. Ini namanya qiran. Naha 'anil qiran. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan, illa ayyasta'dhina ar-rajulu akhah, kecuali orang tersebut meminta izin kepada saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau memang itu merupakan makanan yang diambilnya satu-satu, maka jangan ngambil dua-dua. Kalau memang itu makanan yang diambilnya dua-dua, maka jangan mengambil tiga-tiga. Itu akan menzalimi saudara kita. Naam. Qala ghairuka ya'khudhu habbatan habbatan wa anta ta'khudh habbatain. Orang lain mengambil satu biji, engkau mengambil langsung dua. Hadza ghalat. Ini salah. La tasta'thir 'ala man ma'ak. Jangan engkau simpan dari orang yang bersama engkau. Jangan engkau simpan makanan tadi karena takut kehabisan, ketinggalan. Nah, simpan langsung digenggam, taruh di sarungnya. Nah, ada juga bahkan yang dikantongi. Kadang bukan cuman korma, ikan goreng ada yang dikantongi. Nah, itu pengalaman dulu di pondok. Jangan berbuat qiran. Qala wala tusabiqhu bil akli fatakula basharahu bisharahin. Jangan engkau berlomba dengannya untuk makan. Jangan lomba makan sehingga engkau akan makan dengan syarah, dengan berlebihan. Ya, jangan ada lomba makan. Itu merupakan model makan yang berlebihan. Fatadurra bisahibik li'annahu syarikuka fi hadzal akal, sehingga engkau pun bisa memudaratkan sahabatmu, sahibmu. Naam. Karena sahibmu ini merupakan orang yang bersamamu ketika makan. Naam. Makan santai satu-satu. Naam. Yang kita cari apa? Kebersamaan. Kadang kita makan sedikit pun cukup. Naam. Barokah di situ muncul. Allah kasih barokah. La tadhlimhu qad yakunu huwa yastahi wal mafrud anna kullan minna yastahi. Ya. Jangan kau zalimi dia. Terkadang orang tersebut malu. Dia enggak suka ngambil banyak-banyak. Kesempatan ternyata dia pakai kesempatan, dia ngambil banyak. Oh, ini fulan enggak suka ini. Dia enggak suka ambil banyak-banyak. Makanya anak ambil banyak tadi. Malu dia mungkin, ya. Wal mafrud, dan sudah seperti itu seharusnya setiap kita ini malu. Sudah menjadi suatu keharusan kita ini jadi orang yang punya sifat apa? Malu. Nah, hadza ma aquluhu haula hadza soal. Ini yang saya dapat sampaikan jawaban terhadap soal ini, pertanyaan ini. Wa as'alullah anna min afdalin nasi akhlaqan wa hadza yusi'u fil haqiqah. Saya meminta kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza yusi'u fil haqiqah. Sebenarnya ini merusak. Akhlak yang seperti ini merusak. In hasara yusi'u ila da'watis salafiyyah wa yusi'u ila ahliha. Kalau terjadi yang seperti ini pada seorang salafi terutama, atau pada seorang muslim, ini menjelekkan dakwah salafiyah, menjelekkan dakwah Islam. Masa Islam seperti itu? Masa salafiyah seperti itu? Menjelekkan, membuat pengikut salaf tadi dipandang jelek nantinya. Wa yafrah khusumud da'wah as-salafiyyah bi ayyi syai'in yarawna min as-salafiyyi kharijan min al-adabi wal akhlaq. Akhirnya apa? Lawan dakwah salafiyah ini bergembira dengan sesuatu yang mereka lihat dari seorang salafi. Itu lihat loh kamu, salafi itu kayak gitu. Nas'alullah salamah. Padahal apa yang terjadi pada oknum-oknum tertentu, orang per orang, yang kena apa? Dakwah salafiyah. Itu lo lihat. Delok iki kok salafi koyo ngono iku. Lek mangan. Nah. Nas'alullah salamah. Kita harus menjaga adab. Karena dengan adab ini termasuk sebab terbesar orang itu mendapat hidayah, dan termasuk sebab terbesar orang itu lari dari hidayah. 6. Qala fa as'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an wa arju an la yahsula shay'un in kana hasal min ba'dhin nas. Saya meminta kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita semua dan kepada kalian semuanya, dan saya berharap yang seperti ini tidak terjadi walaupun terjadi dari sebagian orang. Alla yahsula syai'un min hadza abadan. Al adabu fi sholati fala tamurra baina yadayil musallin wa fil akli indal masjid aw fil buyut aw fi ayyi makan lil akli adabun yajibu mura'atuha wal akhlaqu hiya athqalu a'malil 'abdi fil mawazin indallahi tabaraka wa ta'ala falahidhu hadhihi al asya' saddadallahu al jami' wa waffaqahum lima yuhibbu wa yarda. Kata beliau hafizahullah, jangan sampai terjadi yang seperti ini selama-lamanya. Adab ketika di masjid, jangan engkau lewat di depan orang sholat. Ketika makan di masjid, di rumah-rumah, di berbagai tempat yang ada, ketika makan, adab-adab yang wajib untuk dijaga. Makan di pinggir jalan, ghadul basar, menundukkan pandangan, jangan kemana-mana matanya. Jangan makan dengan syarah, dengan berlebih-lebihan, dan berbagai adab yang lainnya. Dan akhlak, adab itu sesuatu yang paling berat, amalan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditimbang. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama hamba, kepada diri kita sendiri, dan termasuk adab ketika makan, ketika di masjid, sholat. Falahidhu hadhil asya', maka perhatikan hal-hal ini, kata beliau. Beliau menghasung kita untuk memperhatikan adab. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala terus menasihati kita. Hal-hal yang seperti ini sifatnya. Adab. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Begitu pula al-ukhuwah, menjaga ukhuwah di antara kita, dan yang lainnya. Yang ini dapat menguatkan dakwah salafiyah. Saddadallahu al-jami', semoga Allah memberikan ketepatan kepada semua kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, kepada hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini kita akhiri jawaban dari beliau di pertanyaan ke-6. Insyaallah jika ada kesempatan berikutnya, biidznillah kita akan melanjutkan pada soal jawab yang berikutnya. Wassallallahu na'am. Menyuruh mengabaikan, mengambilkan. Ahsan, ahsan. Lebih baik seperti itu, ta'awun, yakni tolong menolong. Agar apa? Enggak melewati yang lainnya, enggak menghalangi ketika yang lainnya sedang makan mungkin. Kita kadang mengambil makanan, tangan kita menjulur menghalangi orang yang di sini sedang makan. Nah, maka kita ta'awun mengambilkan, yang jauh didekatkan. Dan sekarang alhamdulillah fasilitas banyak. Ada apa namanya model ya yang muter itu. Nah, artinya ta'awun, tolong menolong di antara kita semua untuk apa namanya memudahkan. Akhirnya tanya jawab ini. Hah? Nggak apa dibilang ini buat si fulan. Yang penting orangnya enggak main-main. Buat si fulan ternyata bukan buat si fulan. Buat si fulan ini buat saya ya, nanti sampai si fulannya. Itu tergantung kondisi di apa namanya di jamuan tadi, di kumpulan tadi. Kalau memang kita dikasih ngambil fadl, ngambil dua-dua, ya enggak apa ngambil dua-dua. Fadl ngambil tiga-tiga, enggak apa ngambil tiga-tiga. Tapi jangan ngambil lebih dari itu. Disuruhnya ngambil tiga, ngambil empat. Di majelis itu disediakan nampan isinya korma. Yang seharusnya ketika kondisi seperti itu ngambilnya apa? Satu? Satu. Ternyata ngambil dua-dua. Ini qiran namanya. Menzalimi saudaranya. Nah. Contohnya enggak masalah ngambil dua-dua. Fadl ngambil ayatnya dua. Enggak masalah kita ngambil dua. Nah. Tadi kalau ngambil tiga ini. Artinya dalam bahasa kita apa tadi? Yang agak kasarnya tadi itu. Nah. Nah. Baik, al-muhim seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.